Tur de Ju Ambarawa. Saya yakin, Ipung yakin dan Ipung percaya dulur-dulur Ambarawa semuanya seneng seduluran, tidak suka rese. Betul? Betul apa betul? Dulur, sekedar ngingetin panjenengan semuanya.